Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wabi dhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib yang saya muliakan dan saya hormati, para alim, para ulama yang saya taati, segenap panitia penyelenggara, kepala sekolah SD Islam Pasuruan beserta staf jajaran guru yang saya taati dan saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bermuajahah dalam kegiatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kegiatan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan pembahasan zikir pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Masih ada di dalam liputan masalah fadhailudz dzikri, keutamaan berzikir. Paling utamanya berzikir adalah membaca Al-Qur'an. Sehingga kita sekarang masih menerangkan keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Qala sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an hum ahlullah wa khasatih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an, mereka orang-orang yang ahli Qur'an, hum ahlullah, mereka adalah orang-orangnya Allah, dan mereka adalah manusia-manusia yang dikhususkan oleh Allah. Mereka orang-orang yang ahli Quran adalah mereka orang-orang pilihannya Allah, orang-orang yang diberikan khususiyah oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah, tidak sama dengan orang-orang yang lainnya. Mereka orang-orang ahli Al-Quran adalah orang-orang pilihan-pilihannya Allah, sehingga bisa kita saksikan tidak semua manusia, tidak seluruh makhluknya Allah, walaupun mampu membaca Al-Quran, suka di dalam pembacaan Al-Quran. Bisa baca Al-Quran, bisa, tapi rutin gak ente baca Quran? Gak pernah rutin. Kadang-kadang satu bulan pernah gak ente baca Al-Quran? Satu bulan pun kita tidak pernah baca Al-Quran. Satu minggu pernah gak baca Al-Quran? Kadang-kadang kita satu minggu pun gak pernah membaca Al-Quran. Kenapa seperti itu? Ketahuilah, engkau berarti bukan orang yang dipilih oleh Allah. Kalau engkau kepingin menjadi orang yang dipilih oleh Allah, maka masuklah di dalam satu jalan, yaitu cintailah Al-Quran, bacalah Al-Quran, jadikan Al-Quran adalah sebagai pedoman kehidupan kamu, maka kamu akan menjadi manusia pilihannya Allah. Gak ada ceritanya seseorang bisa masuk ke akademi teknik misalnya tanpa harus mendaftarkan diri, gak mungkin. Enggak mungkin seseorang itu bisa menjadi dokter kalau dia itu tidak mendaftarkan diri untuk sekolah kedokteran. Enggak mungkin. Ada satu tukang parkir, biasanya parkir di halamannya dokter. Suatu saat pasien sudah cukup banyak menanti, dan tukang parkir ini masya Allah sudah bekerja menjadi tukang parkirnya dokter sudah berpuluh-puluh tahun. Dilihat, ya apa sih dokter itu lek nangani pasien, dilihat. Oh ternyata gampang saja, begitu ada orang sakit, dilihat, sakit apa? Oh sayang, saya rasakan ini perut saya Pak Dokter. Kenapa perutnya? Anu, buang air terus, murus, ini, itu. Oh iya, silakan berbaring. Begitu berbaring, bawa sentolop. Coba dibuka sedikit mulutnya, disenter sedikit. Ya. Lalu dikasih alat yang ditekan di dada, di perut sedikit. Sudah, dokter duduk dan dituliskan resep, 50.000 Anda keluar dari ruangan dokter. Kata tukang parkir, enak ya jadi dokter ya. Cuma main sentolop sama main apa namanya itu? Tele apa? Ya wis pokoknya biskup-biskupan itu tadi, kup-kupan itu. Alhasil itu kup-kupan itu tadi itu cuma main senter sama main kup-kupan itu aja sudah 50.000. Kata tukang parkir, masya Allah dokter ini enak kerjanya, gampang tapi enak. Akhirnya tukang parkir ini suatu saat waktu menunggu dokter, dokternya rupanya gak hadir, gak datang, sakit, gak tahu pergi dokternya. Pasien sudah banyak. Tiba-tiba muncul perasaan rahmat dari seorang tukang parkir tadi itu, ditinggal parkirnya, masuk ke ruangan dokter, dipakai jubahnya tadi dokter, baju putihnya dipakai, saken karepe tukang parkir iki, Allah pasien iki akhir, awak parkir 1000, sepeda motor 500, kadang-kadang lek wonge merengut ndak ngekei duit ya. Masuk ke ruangan dokter, para hadirin, ini tukang parkir langsung pakai bajunya dokter. Nomor satu, masuk. Orang enggak tahu. Duduk, sakit apa, Pak? Anu ini kaki saya, Dok. Kenapa ini begini? Coba tidur. Buka mulut sedikit. Kasih kup-kupan tadi itu. Hah? Sudah buatkan noret-noretan obat. Kasih Thermorex 1, Bodrek 3. Panadol merah 2. Ini 50.000. Apa yang terjadi kira-kira para hadirin? Mati itu pasien. Kenapa? Karena itu kelihatannya mudah, tapi sesungguhnya itu tidak mudah. Itu semua itu ada proses dan ada sekolahnya yang membutuhkan biaya berjuta-juta, bahkan berpuluhan-puluhan juta. Jadi enggak mungkin ada orang tiba-tiba menjadi dokter kalau dia itu tidak mengajukan dirinya berusaha untuk menjadi dokter. Enggak ada orang jadi orang yang sukses kalau dia tidak mau menjadi berusaha menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu Al-Qur'an sudah mengatakan inna ma'al 'usri yusra. Fa inna ma'al 'usri yusra, diulang dua kali sama Allah. Sesungguhnya di dalam kesusahan inna ma'al usur yusra. Setiap satu kesusahan, al usur pakai alif ma'rifah menunjukkan satu kesusahan, wal yusur pakai kalimat nakiroh artinya banyak. Jadi satu kesusahan itu banyak nanti senengnya. Anda mau berusaha sedikit, payah sedikit, nanti dapatnya banyak. Dan itu diulangi kalimatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kali ucapan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, dan setiap kalimat al-usur kesusahan dikasih alif lam oleh Allah yang menunjukkan satu kesusahan akan mendapatkan banyak daripada kebahagiaan. Begitu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin menjadi manusia-manusia pilihannya Allah, maka caranya Anda harus berusaha. Apa usahanya Anda? Aktif maca Quran. Ojo aktif maca koran, Pak. aktif membaca Al-Quran, jangan aktif membaca koran. Kalau koran, masya Allah, kadang-kadang di setiap kantor meja ada yang namanya koran. Di rumah kita koran, kita minum kopi ada koran, di kamar tidur kita ada koran, ruang kerja kita ada koran. Mana Al-Quran kita? Di mana kantor kita kok enggak ada Al-Qur'annya? Kenapa? Apakah Al-Qur'an enggak pantas ditaruh di kantor? Apakah Al-Qur'an enggak pantas kalau ditaruh di ruang tamu? Apakah Al-Qur'an enggak pantas kalau ditaruh di tempat kita tidur? Itu lebih pantas, itu lebih mulia mestinya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik orang-orang yang ahli Al-Qur'an, mereka adalah orang-orangnya Allah. Artinya apa orang-orangnya Allah? Menjadi anggotanya Allah, dan dia adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Siapa orang yang menyakiti orang-orang yang ahli Quran, berarti dia menyakiti Allah. Karena apa? Karena orangnya Allah. Kalau ada orang menyakiti orang-orang saya, orang saya ada yang disakiti orang, saya ikut sakit. Keluarga saya disakiti orang, saya ikut sakit. Kenapa? Mereka adalah orang saya. Kalau kita dianggap sebagai orangnya Allah, maka siapa yang menyakiti orang-orang ahli Quran, kalau sudah orang yang ahli Quran tadi itu sakit hati, yang murka adalah Allah, yang marah adalah Allah, karena sudah menjadi orangnya Allah. Itulah kehebatan orang-orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ilan nar. Al hadis. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an adalah sebagai pemimpin di dalam kehidupannya, maka kelak nanti di hari kiamat itu Al-Qur'an akan menjadi penuntun di depannya untuk menyampaikan dia ke dalam surganya Allah. Dan siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakang punggungnya, maka kelak nanti di hari kiamat Al-Quran itu yang akan menjatuhkan dia di dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu para hadirin, Al-Quran ini dikatakan oleh ulama bisa menjadi dua. Yang pertama bisa menjadi hujjah lana, yang kedua bisa menjadi hujjah alaina. Kalau yang dikatakan hujjah lana, Al-Quran akan menjadi penolong kita. Kalau menjadi hujjah alaina, ini berarti Quran akan mencelakakan kita. Hati-hati orang punya Quran, kita ini, kita semua ini punya Quran. Hati-hati, Quran itu bisa jadi dua. Mungkin bisa menyelamatkan Anda nanti di dalam surga, mungkin Al-Quran itu yang akan menjatuhkan Anda nanti di dalam neraka. Loh bagaimana Quran yang bisa menyelamatkan kita? Quran yang bisa menyelamatkan kita adalah jikalau kita semasa hidup kita di atas dunia berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Berjalan dengan tuntunan Al-Qur'an. Gimana beb caranya tuntunan Al-Qur'an ini beb? Lu ngaji yo. Pelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an biar Anda ngerti mana yang halal, mana yang haram. Wala taqrabuz zina. Jangan makan uangnya anak yatim. Jangan mendolimi orang. Lakukan ini. Berbuatlah begini. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tinggal Anda sekarang mau enggak Anda kira-kira ini belajar Al-Qur'an mau enggak? Itu terserah Anda. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, syahr alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya di situ diturunkan Al-Qur'an. Kadang-kadang kalau pasuruan ini luar biasa, pengajian di mana-mana. Kalau Ramadan itu di rumah ada, di madrasah ada, di kampung ada, di masjid jami' ada, terserah Anda mau kemana. Tapi apa yang terjadi kita ini? Kadang-kadang kita ini Ramadan malah digawe enteng-entengan, padahal Ramadan itu para hadirin itu loh waktunya kita mempelajari Al-Qur'an agar nanti di luar Ramadan kita ini faham Al-Qur'an. Kadang-kadang pengajian ini sampai kita masukkan ke dalam radio, kadang-kadang masih dimasukkan streaming internet dan lain sebagainya. Ini sebetulnya bukan bertujuan untuk kita. Kita sebetulnya bertujuan, lek sampean ndak iso hadir minimal rungokno. Melokno, ngaji yo. Biar Anda mempunyai wawasan, biar Anda mempunyai pengetahuan. Kadang-kadang kita ini masya Allah, erone mek kul huwallahu ahad, artekno. Katakan Allah itu ahad satu. Allahus samad. Allah, ya Allah, as-samad. Apa as-samad ya? Apa ya? Apa as-samad? Hah? Apa? Coba yang bisa angkat tangan anak-anak ya. Tidak beranak. As-samad. Kira-kira sing tepak apa ya? Yang tepak ya engkuk rungokno pengajian di bulan Ramadan. Nek di jam saiki pengajian sepi bulan Ramadan kok. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh bisa. Kira-kira kalau ditanya ada enggak yang tidak hafal di sini qul a'udzu birabbil falak? Ono sing hafal enggak? Ada yang enggak hafal enggak kira-kira? Hafal kabeh kan? Hafal. Satu ayat aja. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya qul a'udzu birabbil falaq. Ini satu ayat saja kita kalau disuruh ngartikan kowe para hadirin. Loh ini padahal kita hafal, mulai kapan kita hafal? Mulai cilik kadang-kadang. Mulai TK, kadang-kadang mulai playgroup itu sudah hafal. Qul a'udzu birabbil falaq itu sudah bisa. Qul a'udzu birabbin nas kita bisa. Al-Fatihah kita bisa. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu semua sudah di luar akal kepala kita. Tapi apa gunanya kalau kita cuma ngomong? Loh, itu ilmu itu. Itu ilmu itu. Apa gunanya kalau kita cuma ngomong gak ada artine? Lah padha ambek orang ndak beres namanya. Oleh karena itu ayo kita mari kita rubah sikap kita ini. Kita rubah kekeliruan dan kesalahan kita ini. Dengan apa? Anak-anak kita terutama. Ya Allah, aku sebagai orang tua sudah merasa tidak mampu untuk itu. Ya tapi semoga amal ini diterima oleh Allah. Tapi anak-anak saya tidak boleh menjadikan anak-anak saya tidak mampu seperti saya. Kalau kita sebagai orang tua sudah tidak bisa mengartikan Al-Fatihah, loh, sampean mau tak kira-kira punya anak gak iso ngerti Al-Fatihah juga, lah buat apa? Padahal ini pasuruan para hadirin. Kalau di ngomong di Mojokerto, ngomong di Jombang, ngomong di Mojosari, masuk akal, gak bisa ngartikan Fatihah, ustadznya jarang. Tapi kalau pasuruan, setiap kampung ustadz, setiap daerah ada madrasah, setiap daerah ada guru-guru ngaji. Tapi kemana kita? Kadang-kadang kita jauh dari itu semua. Malah kadang-kadang orang-orang Pasuruan ini ngomong no, sing diomong no, ini ustad-ustad, sing dirasani, sing dielek-elek no, guru-guru ngaji. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang harusnya kita muliakan dan manusia-manusia yang seharusnya kita hargai. Oleh karena itu, himbauan saja dari saya, kelak nanti di bulan Ramadan banyak pengajian. Banyak pengajian di sana dan di sini pengajian. Tolong bagi adik-adik dan orang-orang tua, kalau ibu-ibu bisa mengikuti lewat radio dan lain sebagainya, ikuti semampunya kita. Dan khususnya kami dari Majelis Al-Anwar, kemarin-kemarin itu berapa tahun yang lalu saya membuat pengajian itu tafsir Juz Amma. Jadi saya mentafsiri, membacakan kitab tafsir Juz Amma. Mulai amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim juz 30 sampai qul huwallahu ahad, dan itu terselesaikan 2 tahun. Berarti 1 bulan itu separuh, 1 bulannya lagi itu separuh. Setelah itu saya pindah ke beberapa kitab-kitab yang lain di tahun-tahun kemarin-kemarin ini. Tapi banyak permintaan dari teman-teman untuk tahun Ramadan tahun akan datang ini kami akan kembali mengulang daripada keterangan tafsir Juz Amma mulai amma yatasa'alun sampai qul huwallahu ahad. Jadi akan saya bacakan amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim. Saya artikan bahasa Indonesia. Ceru, mari diartikan bahasa Indonesia. tafsirnya ini begini, kalau ini begini, ini begini, ini begini, terus ini nanti artinya itu begini, lah ini maksudnya itu begini, ini ada kejadian dulu begini, asbabun nuzul, kenapa kok turun kalimat amma yatasaalun, ayat ini kenapa turunnya, oh begini, di mana dulu turunnya ayat ini, oh ini turun di Mekah, oh ini turun di Madinah, ini sebabnya dulu ada ini, dan itu semuanya harus kita ketahui. Oleh karena itu nanti di bulan Ramadan gak harus ke saya, banyak pengajian-pengajian yang lain-lainnya, ikuti semampu-mampu kita. Yang tidak bisa hadir misalnya, kita masih bergabung dengan radio-radio. Loh, kita bergabung dengan radio itu tuh gratis, bayar para hadirin. Kami misalnya saya bergabung dengan radio untuk menyalurkan pelajaran yang saya sampaikan ini, bukan berarti saya dibayar radio, kami bayar radio. Saya ikut ke radio apa misalnya, kami bayar radio itu. Bukan kami dibayar radio, kami bayar radio untuk operasionalnya radio lah tentunya. Lah, ngono iku kadang-kadang iku cek dirasani enak Ustaz Umaron ngaji di lebok radio, entuk ae duwe Ustaz jare de. Cek diwarai entuk ae duwe, pinter Ustaz Umar lek ngaji delok. Radio iki dijupuk, radio iki dijupuk. Pirong kek Ustaz Umar jare de. Lah deloan Pak Nanang lemu dadi kuru lak gara-gara mikir duit. Pak Over rambutnya putih kabeh kan mikir duit para hadirin. Kayak bayar-bayar dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tujuannya tidak ada lain, tujuannya ayo rek ngaji yo rek. Karena Pasuruan ini para hadirin luar biasa. Madhar Pasuruan ini apa namanya? Cahayanya Pasuruan ini dibandingkan kota-kota yang lain luar biasa, cuma wongin jerone tidak seperti yang dibayangkan oleh orang lain. Saya pernah satu kali pengajian, ini pengalaman pribadi kita. Saya ngomong gini, bapak dirungokno wong kabeh, gak ngurus, yang penting wong Pasuruan sing ngrungokno. Saya ini pernah pengajian para hadirin. Pengajian ini maaf ini yang datang ini orang-orang bukan orang kelas-kelas biasa, artinya ulama-ulama yang ternama di setiap kota-kotanya. Saya begitu datang, dari mana ini? Kok masih muda ini? Nanti dia Pasuruan. Pasuruan, iyo. Katanya orang yang tua-tua itu, oh lek Pasuruan percaya rek, masih si enom, tapi lek Pasuruan, wis, anu Pasuruan ini. Pokoknya subhanallah ya, dengar Pasuruan tak ya? Koyok wis keluaran dari Pasuruan itu seperti kita kalau keluar dari Hadramut. Tekan di sampean. Jadi dari mondok di mana? Mondok di Hadramut. Masih goblok. Wih, dari Hadramut. Iya, wis koyok ya apa ngono. Anda dari Pasuruan juga begitu. Mondok pesantren. Anda mondok pesantren di mana? Oh, saya pernah mondok di sana. Sik luwe jos. Mondok di mana? Saya keluaran dari Pasuruan. Lebih ada cahaya yang lain, ada lebih perbedaan dari kota-kota yang lain. Kenapa? Karena barokahnya Pasuruan ini luar biasa. Ulamanya di mana-mana. Lo kadang-kadang para hadirin, orang Pasuruan ini dewe gak ngerti apa-apa. Orang Pasuruannya sendiri itu kadang-kadang tidak tahu apa-apa. Orang dari luar-luar Pasuruan itu yang ziarah Kiai Hamid, bisa Anda lihat itu bis-bisan seperti itu. Tumon sampai onok wong Pasuruan ziarah Kiai Hamid. Itu bener ndak ada ini. Mari Jumatan ini loh. Ndak ono jarang sing ziarah Kiai Hamid. Ya wis ojo Jumatan. Kalau Jumatan mungkin kita ngasih kesempatan bagi yang lain. Tayib, hari-hari selain Jumat kita punya waktu kemana-mana. Pernah ndak Anda istiqomah satu hari, satu minggu satu kali ziarah Habib Ja'far, ziarah Kiai Hamid? Anda sebagai orang Pasuruan, Anda punya enggak? Wis ojo satu minggu satu kali, tak niat tirek saben bulan satu kali kita ziarah. Itu pusatnya kita, padahal gara-gara beliau-beliau itu kita ini Pasuruan menjadi seperti ini, kondusif, aman seperti ini. Orang lain yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, oh kepingin rek ziarah Mbah Hamid, oh kepingin rek ziarah ya Habib Ja'far. Mereka mengumpulkan uang, kita yang di Pasuruan untuk ngomongin tok ya Hamid, oh tonggoku dewe. Loh, saya ini pernah seperti itu, berarti ro ana wong-wong koyo ngene ku bolak-balik. Bangga-banggakno cuma tidak ada artinya. Bangga-banggakan tidak ada artinya. Nah, ini yang tidak benar. Nah, ini harus kita rubah dari orang Pasuruan kita ini. Pasuruan adalah kota santri, maka anak-anak didik-didik kita ini harus kita jadikan santri. Loh, santri ku apa kudu ngaji tok gak oleh sekolah? Oh, ndak. Santri iku ngaji sak sekolah sing pinter. Dari dulu saya punya cita-cita, aku lek mene-mene ditakdir ambil Allah buka pondok, aku ndak buka pondok tok. Saya pondok plus sekolahnya. Dulu saya pernah ngomong gitu itu. Masih kayak pertama kali datang di Hadramut, saya ngomong ya Allah sama keluarga saya dulu. Aku menilai ditakdir buka pondok, aku buka pondok saat sekolah. Tapi tidak boleh sekolah tempat saya kecuali dia mondok, karena saya tidak mau dikalahkan sekolah pondok saya dengan sekolahan. Banyak yang protes. Ojo be blek pondok pondok be blek sekolah sekolah, karena kalau pondok campur sekolah rusak. Dulu, tapi ya saya tidak berani ngomong macam-macam karena waktu itu terlalu muda saya, maka saya hanya cuma diem aja. Realitas yang terjadi sekarang gimana? Pondok-pondok semua membutuhkan sekolah. Kenapa seperti itu? Memang harus, kita harus punya santri-santri yang pinter. Pinter tapi santri, santri tapi bin. Jadi dokter boleh, tapi dokternya yang santri. Jadi pemimpin kota boleh, pemimpin kota yang santri. Jadi orang-orang kaya yang santri, yang bisa membaca Al-Quran, yang tahu halal dan haram. Lo kan hebat lek ngono ceritane. Bisa komputer, bisa bahasa Inggris, bisa nanti berdakwah lewat internet, bisa berdakwah lewat segala macam media-media. Tapi lek ndak pinter, bodoh, goblok, dogok, longor. Internet di mana-mana yang dibuka apa para hadirin? Film-film kotor. Kenapa film kotor dibuka? Jiwanya tidak santri. Jiwanya enggak. Loh, guru saya ini Habib Umar. Kalau di Hadramaut dari dulu, Pak, Indonesia iki sik arek-arek sik kain kapan main internet, Habib Umar ini sudah berdakwah, dan dakwahnya guru saya ini sampai ke dunia semua. Bukan cuma di Hadramaut loh. Guru saya ini santunya kabeh. Lewat apa beliau? Lewat internet. Saya tahunya waktu di Indonesia beliau datang habis ngasih pengajian. Oh enggak, waktu di Hadramaut saya mondok. Habis ngasih jangan rame. Habis ngasih pengajian Habib Umar sampai malam jam 12 waktu itu. Jam 12 malam ngaji di pondok selesai. Masuk Habib Umar enggak langsung pulang tapi masuk ke kantor pondok. Tak kira sama saya paling istirahat di situ atau masih ada apa. Subhanallah, saya waktu itu piket untuk bersih-bersih. Jadi akhirnya saya masuk ke ruangannya Habib untuk bersih-bersih tadi itu, menyiapkan kebutuhannya untuk besok pagi. Lah begitu saya masuk, ternyata Habib itu duduk, di barengnya ada 3 atau 4 santrinya. Habib itu duduk, di depannya itu ada, waktu itu masih laptop-laptop yang besar, bukan yang kecil-kecil seperti sekarang, laptop besar. Beliau di situ tuh baca kitab sambil pengajian. Habib itu pengajian ya apa? Ternyata pengajiannya Habib itu lewat internet itu, di sana itu disalurkan lewat apa jadi kok TV yang gede itu loh. Kayak streaming terus dimasukkan begitu apa? Layar itu loh. Pro apa? Proyektor. Ya iki gara-gara ben sekolah bayar tahu ngene iki. Ndak eruk ila kup-kupan niku mang apa? Proyektor eruk doktoran niku tok. Makanya jadi tiru, jadi santri yang pinter coy aku gak iso apa-apa. Itu dimasukkan proyektor seperti itu tampilan. Ternyata Habib pengajian di mana? Habib pengajiannya di Britania, di Amerika, di Britania sana. Habibnya dari mana? Habibnya dari pondok para hadirin. Pengajian di Britania. Tanya jawab sampai subuh. Berapa yang mengikuti? 50.000 orang. Ya, Pak. Dan itu terus seperti itu. Bahkan sekarang ini ada kumpulan ulama dunia. Sampai sekarang ini kumpulan ulama dunia untuk Bahsul Masail, memecahkan urusan-urusan fikih di dalam situs internet. Jadi orang-orang ulama-ulama itu ada masalah tidak iso dituliskan di situ. Itu yang jawab ulama sak dunia. Oh, kalau ini pendapat ini begini, kalau subhanallah keluar jawaban segitu banyaknya dari ulama-ulama dunia yang tersohor dan yang mereka masih hidup di zaman ini. Itu semua ini fasilitasnya internet sebetulnya. Tapi kalau internet tadi itu dipegang oleh anak-anak yang tidak santri, Anak-anak muda-muda kita tidak diberikan ilmu-ilmu agama, cuma difasilitasi internet tok. Ini di TPQ-TPQ saya pernah mengadakan razia. Bukan madrasah loh Pak Bu. Kalau madrasah masuk akal. Coba sekolahan di sini sekali-kali begitu mendadak buat razia. Tapi anak-anak orang-orang yang ngerti handphone. Itu TPQ, bukan madrasah. Anak TPQ cilik-cilik lah. Itu ada satu TPQ di kabupaten Pasuruan waktu itu saya pengajian, langsung saya ceramah seperti itu, langsung dirazia total di situ. Yang bawa handphone dipegang handphonenya semua, dicek satu-satu. Hampir 80% di dalam handphone mereka ada film-film yang tidak diridhoi oleh Allah. Loh, nyimpene ku iso, lek kaya aku sing buka gak ngerti. Itu harus anak-anak muda-muda yang ngerti-ngerti itu. Iku filenya itu ditumpuk ngono. Lho ngarepe iku gambar ulama, gambar ustadz, gambar guru, gambar jerone gambar seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita rubah keadaan kita, khususnya kita orang-orang Pasuruan, agar menjadi keadaan kita menjadi keadaan yang baik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita semangat untuk menuntut ilmunya Allah, lebih-lebih di dalam menuntut ilmu Al-Qur'an. Amin Allahumma. Oh.